Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fahadha al-majlisu ar-rabi' min qira'ati kitab Tafsir An-Nasikh bi Ahkam Al-Manasikh ala dhaw'il kitab wa sunnati wal ma'thuri 'an as-sahabati radhiyallahu anhum li fadilati shaykhina Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan juga diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya dan memudahkan urusan kita, melancarkan insyaAllah ibadah haji yang sebentar lagi akan kita lakukan. Dan juga semoga Allah SWT menjaga keluarga yang kita tinggalkan. Dan sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita semuanya di dunia dalam satu agama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, maka kita memohon kepada Allah semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surga. Dan ini adalah majelis yang kelima, yang keempat dari pembahasan kitab Tafsir An-Nasikh bi Ahkamil Manasik ala dhaw'il kitabi wa sunnah wal ma'thuri an sahabah, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, yang isinya adalah tentang pelajaran haji dan juga umrah berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang baru yang beliau beri judul Fadlul Haji wal Umrah, keutamaan haji dan juga umrah. Berkata Syekh hafizahullahu taala, Fadlul Haji wal Umrah, keutamaan haji dan juga umrah. Artinya di dalam pembahasan ini beliau akan menyebutkan untuk kita semuanya beberapa keutamaan ibadah haji dan umrah berdasarkan dalil yang sahih. Dan inilah cara yang beliau gunakan di dalam kitab beliau dan juga di dalam kitab-kitab yang lain, berusaha untuk mencari dan menggunakan hadis-hadis yang sahih yang makbul, yang diterima, yang bisa diamalkan. Yang pertama atau sebelumnya beliau mengatakan, hafizahullah, thabata anir rasul sallallahu alaihi wasallam fi fadlil hajji wal umrati ahadithu minha. Telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah keutamaan haji dan juga umrah beberapa hadis, minha di antaranya. Artinya di sini beliau akan sebutkan sebagian saja di antara hadis-hadis yang telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan haji dan juga umrah. Dan akan beliau sebutkan 6 hadis. Akan beliau sebutkan 6 hadis yang isinya adalah tentang keutamaan haji dan umrah. Al-awwal, yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah ucapan Nabi SAW yang artinya umrah ke umrah berikutnya adalah kafarah, adalah penebus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak memiliki balasan baginya illal jannah, kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama ini menunjukkan tentang keutamaan haji dan umrah, dan bahwasanya di antara keutamaan umrah yang dilanjutkan dengan umrah berikutnya ini menebus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Dan keutamaan haji yang mabrur, orang yang mendapatkan haji yang mabrur tidak dibalas kecuali dengan al-jannah, kecuali dengan surga. Ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar bagi orang yang melakukan umrah dan dia mengulang umrahnya. Artinya bukan hanya sekali melakukan umrah, kemudian melakukan umrah berikutnya, maka keutamaannya dosa yang dilakukan di antara kedua umrah tersebut diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bahwasanya mengulang umrah ini termasuk sebab diampuninya dosa seseorang. Kemudian pahala haji, apabila haji yang dilakukan tersebut adalah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur tersebut kecuali jannah, kecuali surga. Balasan bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Dan insyaallah akan diterangkan oleh Syekh apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur dan bagaimana seseorang mendapatkan haji yang mabrur. Itu setelah beliau menyebutkan hadis-hadis ini, akan boleh sebutkan tentang kriteria haji yang mabrur tersebut. Baik, hadis ini jelas-jelas sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyani al faqra والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, hendaklah kalian mengikutkan antara haji dan umrah. Hendaklah kalian mengikutkan antara haji dan umrah. Karena sesungguhnya keduanya, yaitu haji dan umrah, menghilangkan kefakiran. wadzunub, dan juga menghilangkan dosa. Sebagaimana alat peniup api, atau dalam bahasa Arabnya alkir, menghilangkan kotoran besi, emas dan juga perak. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa An-Nasa'i min hadits Ibnu Mas'ud wa isnaduhu 'indahum hasanun wa rawahu An-Nasa'i bi isnadin sahihin min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa laysa fihi wadh-dhahabu wal-fiddatu wal-jumlatul akhirah. Di sini kata beliau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu di dalam sunannya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dan diriwayatkan oleh wa isnaduhu 'indahum hasan, dan isnadnya adalah isnad yang hasan, dan isnad yang hasan termasuk isnad yang diterima, yang bisa diamalkan hadisnya. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, kata beliau, dari hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, tetapi tidak ada di dalam hadis ini lafaz adz-dzahab wal fiddah, tidak ada lafaz emas dan perak. Yang ada adalah lafaz yang pertama, yaitu khubthal hadid, ya, kotoran besi, tidak disebutkan tentang emas dan peraknya. Wal jumlatil akhirah, dan juga tidak ada di dalamnya kalimat yang terakhir, yaitu ucapan Nabi SAW, dan tidak ada pahala bagi orang yang mendapatkan haji mabrur kecuali surga. Baik, ini adalah keutamaan yang kedua dari haji dan juga umrah. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah apabila haji dan umrah tersebut dimutaba'ah, artinya diikutkan, digabungkan. Maksudnya bagaimana? Ucapan Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutkanlah, gabungkanlah antara haji dan umrah, diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, maksudnya apabila kalian berhaji, maka ikutilah setelah itu umrah. Dan apabila kalian umrah, ikutilah setelah itu haji. Ini maksudnya tabi'u. Hendaklah kalian gabungkan antara haji dan umrah. Apabila kalian umrah, berusahalah untuk berhaji. Dan apabila kalian berhaji, maka berusahalah setelah itu untuk melakukan umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah. Idza hajjastum fa'tamiru wa idza i'tamartum fahujju. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Apabila kalian berhaji, maka ikutilah dengan umrah setelah itu. Dan apabila kalian umrah, maka ikutilah dengan haji setelah itu. Kenapa demikian? Nabi SAW menerangkan bahwasanya keduanya menghilangkan kefakiran dan juga dosa. Dan ini adalah fadl. Ini keutamaan dan juga ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang melakukan haji dan umrah. Keduanya menghilangkan kefakiran dan juga dosa. Seperti apa? Sebagaimana alat peniup api. Alat peniup api yang digunakan oleh tukang pandi besi, ini menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas dan juga perak. Sebagaimana api tersebut menghilangkan kotoran yang ada pada besi dan juga emas dan juga perak, demikian pula haji dan juga umrah ini bisa menghilangkan kefakiran dan juga bisa menghilangkan apa? Dosa. Ini menunjukkan tentang keutamaan haji dan juga umrah. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan menghilangkan kefakiran bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, diberikan orang tersebut kekayaan. Diberikan kekayaan yang zahir secara fisik. Diberikan harta yang bertambah, diberikan rezeki yang berbarakah. dihilangkan kefakiran dari orang tersebut, yaitu diberkahi rezekinya dan diberikan harta yang bertambah, yang sebelumnya fakir dia menjadi orang yang tidak fakir. Atau yang kedua, dihilangkan kefakirannya, maksudnya adalah diberikan dia qanaah, diberikan dia hati yang qanaah, menjadi orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah al-ghina, sebagaimana ucapan Nabi SAW, ya, bukanlah yang namanya kekayaan itu kekayaan harta, tetapi yang dimaksud dengan kekayaan adalah kekayaan jiwa, yaitu seseorang memiliki qanaah dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka ini adalah kekayaan yang sebenarnya. Ada kemungkinan maknanya adalah makna yang kedua, yaitu apa? Apabila seseorang melakukan haji, demikian pula melakukan umrah, ya, diharapkan ini bisa menghilangkan ketamakan yang ada di dalam hatinya. Karena orang yang tamak dengan dunia berarti dia adalah orang yang fakir. Selama dia masih tamak dengan dunia berarti dia masih fakir. Tapi ketika dia mendapatkan di dalam hatinya rasa qanaah dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka dia telah mendapatkan kekayaan yang sebenarnya. Jadi ini adalah menunjukkan keutamaan. Kenapa demikian? Wallahu ta'ala alam. Karena orang yang melakukan haji dan umrah, tentunya dia mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Dia berusaha bekerja selama bertahun-tahun. Ada yang menabung semenjak dia masih muda. Usaha yang keras, ya, dan usaha yang tentunya di sana ada capeknya. Tapi ketika dia dengan sukarela menggunakan harta tersebut lillah, untuk Allah SWT, dan untuk mendapatkan keriduan dari Allah Azza wa Jal, maka ini tentunya akan berpengaruh pada jiwanya. Menunjukkan bahwasanya ketaatan dan juga ibadah kepada Allah dan keriduan Allah Subhanahu wa taala lebih dia dahulukan daripada dunia dan juga seisinya. Dia bisa menggunakan harta ya 30 juta atau 40 juta untuk poya-poya, untuk bersenang-senang, untuk memuaskan hawa nafsunya, tetapi dia rela dia gunakan harta tersebut yang banyak tersebut, ya, untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, untuk mencari kebahagiaan akhirat. Dan ini tentunya sekali lagi memberikan pengaruh pada diri seseorang, menjadikan dia tidak terlalu cinta dengan dunia, dan menjadikan dia memikirkan negeri akhirat. Belum lagi yang kedua, apabila seseorang datang ke tanah suci, melihat saudara-saudaranya sesama muslim dan datang ke sini dengan tujuan yang sama, mencari ridha Allah, melepaskan diri dari maksiat dan juga dosa, menjadikan dia semakin bertambah keimanannya. Dan betapa banyak ya saudara-saudara kita, dan insya Allah kita adalah termasuk mereka, apabila mereka selesai menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, pulang ke negaranya dalam keadaan yang lain daripada sebelum haji dan juga umrah, mendapatkan dirinya lebih bersemangat di dalam istiqamah, ya, melihat Ka'bah secara langsung, bertemu dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan kaum muslimin seluruh dunia. Dan tentunya sedikit banyak ini memberikan pengaruh dan juga dampak serta efek kepada diri seseorang. Dan kita tahu bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pertama kali terjadi baiat Aqabah di kota Mekah, terjadinya adalah ketika musim haji. Bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan dari Yathrib, dari kota Madinah, yang mereka terdiri dari kaum Aus dan juga Khazraj. Kemudian didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Awalnya adalah ketika apa? Ketika musim musim haji. Ya, dan sekali lagi kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita ini termasuk mereka, yaitu orang yang mendapatkan haji yang mabrur dan orang yang hajinya ini membawa efek yang baik bagi dirinya. Baik, yanfiyanil faqra. Haji dan umrah ini menghilangkan kefakiran. Dan juga adz-dzunub, menghilangkan dosa. Menghilangkan dosa sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis yang pertama, umrah ke umrah berikutnya adalah kafarah, adalah penebus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Kemudian beliau mengatakan di akhir hadis, walaisa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Semakna dengan hadis yang pertama. Kemudian hadis yang selanjutnya, yang ketiga, an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat ya Rasulullah naral jihada afdhalal amali afala nujahid. Dari Aisyah ummul mu'minin, bahwasanya beliau mengatakan, berkata, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami memandang, kami melihat, kami berpendapat bahwasanya jihad adalah amalan yang paling afdol. Afala nujahid, bolehkah kami berjihad? Maksudnya di sini Aisyah bertanya kepada Nabi mewakili kaum wanita. Mewakili siapa? Kaum wanita. Mereka melihat bahwasanya jihad ini adalah amalan yang paling afdol. Membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula ucapan Nabi SAW yang berkaitan dengan keutamaan jihad fisabilillah. Mereka mendapatkan, melihat bahwasanya jihad ini adalah amalan yang paling afdol. Maka Aisyah mengatakan, afala nujahid, bolehkah kami melakukan jihad? Artinya kaum wanita, saya dan juga saudara-saudari kami dari kaum wanita, bolehkah kami berjihad? Karena kami melihat bahwasanya jihad ini adalah amalan yang paling afdol. Perhatikan di sini bapak-bapak sekalian, yang mengucapkan di sini laki-laki atau wanita? Wanita. Tapi bagaimana ummul mukminin? Ya, semangatnya beliau untuk melakukan amalan yang paling afdol. Dan ini harusnya yang dilakukan dan ditiru oleh seorang muslim, berusaha untuk mencari amalan yang paling afdol, yaitu yang paling banyak pahalanya. Kenapa demikian? Karena yang namanya umur ini sedikit dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Dan waktu kita sebentar. Tentunya seorang muslim ingin dalam waktu yang sebentar ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak pertanyaan dari para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang paling afdal? Apa amalan yang paling afdal? Nah, di sini Aisyah mengatakan, kami melihat jihad adalah amalan yang paling afdal. Bolehkah kami berjihad? Padahal kita tahu jihad isinya adalah perang. Ya, mengangkat senjata, perjalanan yang jauh, taruhannya adalah nyawa. Ya, dan dia adalah seorang wanita. Tapi bagaimana semangatnya mereka? Menunjukkan bagaimana para sahabat, termasuk ummahatul mukminin, semangat mereka untuk kebaikan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, afala nujahid, bolehkah kami berjihad? Qala la, beliau mengatakan tidak. Kenapa demikian? Karena wanita tidak berkewajiban untuk berjihad. Wanita tidak berkewajiban untuk berjihad. Kemudian beliau menunjukkan jihad bagi seorang wanita apa yang pas bagi dirinya, dan apabila dia melakukannya dia mendapatkan pahala yang besar. Lakunna afdhalul jihadi hajjun mabrur. Untuk kalian wahai para wanita, sebaik-baik jihad. Untuk kalian wahai para wanita, sebaik-baik jihad. Apa itu? Hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. yaitu sahih, hadis yang sahih di dalam Sahih Al-Bukhari. Menunjukkan tentang apa? Menunjukkan yang pertama, bahwasanya wanita, menunjukkan yang pertama tentang keutamaan jihad. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwasanya wanita tidak berkewajiban untuk berjihad, tapi yang berkewajiban adalah laki-laki. Kemudian yang ketiga, untuk wanita ada sebaik-baik jihad, yaitu al-hajjul mabrur, melakukan haji yang mabrur. Ini adalah jihad bagi para wanita. Wa dzakara al-hafidhu fil fath anna al-akthara nabtu lakunna bi dhammil kafi khitabun lin-nisa. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Fath, yaitu Fathul Bari, yang isinya adalah penjelasan terhadap hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Beliau menjelaskan bahwasanya sebagian besar ulama membaca lakunna, membaca lakunna yaitu dengan mendommah al-kaf. Lakunna khitabun linnisa, maknanya adalah khitabun linnisa, yaitu berbicara kepada kaum wanita. Ya, kunna ini kepada kalian wahai para wanita. Wa annahu ruya bi kasril kaf, dan di sana ada yang meriwayatkan dengan mengkasroh kaf, yaitu membaca lakinna. Kalau yang pertama ada membaca apa? Lakunna. Kalau yang pertama lakinna wa ziyadati alifin qablaha lil istidrak, yaitu dengan la, yaitu memperpanjang la, lakinna. Ada yang membaca seperti itu dan ini maknanya berbeda. Wa qala wal awwalu aktsaru faidah. Kemudian Al-Hafidh mengatakan yang pertama yaitu lakunna ini lebih banyak faedahnya. Li'annahu yashtamilu ala itsbati fadlil hajji wa ala jawabi su'aliha 'anil jihad. Kenapa demikian? Karena kalau dibaca lakunna ini mencakup ya penetapan tentang keutamaan haji, dan juga isinya adalah jawaban bagi Aisyah ya yang bertanya tentang masalah jihad. Jadi sebagian besar ulama membacanya lakunna. Ya, kunna di sini ya berbicara kepada kaum wanita. Tetapi kalau lakinna tidak ada di dalamnya ya berbicara kepada kaum wanita. Kemudian wa yuqawi ma qalahu al-hafidhu aidan annahu qad yufhamu min riwayati lafdhil istidrak anna al-hajja afdalu min al-jihad wa huwa khilafu ma jaa'a mubayyanan fi hadits Abi Hurairah al-ati ba'da hadzal hadits. Kemudian Syekh mengatakan dan menguatkan apa yang telah diucapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Karena apa? Karena dipahami dari riwayat lakinna, dipahami dari riwayat lakinna lafzul istidrak, seakan-akan ini menentang bahwasanya haji lebih afdol daripada jihad. Ya, karena Aisyah mengatakan yang paling afdol adalah jihad. Tetapi kalau bacanya lakinna, seakan-akan ini adalah menentang ucapan Aisyah, atau bertentangan dengan ucapan Aisyah mengatakan bahwasanya haji yang mabrur lebih afdol daripada jihad. Dan ini kata beliau bertentangan dengan hadis yang akan datang. Karena hadis yang akan datang setelahnya, itu hadis yang keempat, menunjukkan bahwasanya jihad fisabilillah lebih afdol daripada haji yang mabrur. Yang insya Allah akan kita sebutkan dan akan kita baca hadisnya. Jadi khulasahnya, ya ringkasnya, sebagian besar ulama membacanya lakunna. Ya lakunna, untuk kalian. Baik, kemudian beliau mengatakan warawahu Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa lafdhuhu an Aisyah ummul mu'minin qalat qultu ya Rasulullah hal 'alan nisa'i min jihadin qala 'alayhinna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umrah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, dan lafadznya dari Aisyah ummul mu'minin, beliau mengatakan ya Rasulullah, apakah wajib bagi para wanita untuk melakukan jihad? Apakah wajib bagi para wanita untuk melakukan jihad? Maka Nabi mengatakan, wajib bagi mereka melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Jadi dia jihad tetapi tidak ada peperangan. Ya, tidak menumpahkan darah, tidak mengangkat pedang, ya, tetapi dia dinamakan apa? Jihad. Apa yang dimaksud? Al-hajju wal umrah. Yang dimaksud dengan jihad tersebut adalah haji dan umrah. Di dalam hadis ini ada tambahan umrah, karena pada hadis sebelumnya hanya disebutkan haji mabrur. Dan ini menunjukkan bahwasanya haji dan juga umrah ini adalah jihadnya kaum wanita. Jihadnya kaum wanita adalah melakukan haji dan umrah. Dinamakan jihad kenapa? Karena orang yang melakukan haji dan umrah, dia memerlukan pengorbanan yang banyak. Mulai dari harta, jelas orang yang melakukan haji dan umrah harus mengeluarkan harta untuk bekal perjalanan, ya, untuk biaya perjalanan, untuk nafkah bagi keluarganya. Demikian pula jihad juga demikian, membutuhkan harta. Jihad fisabilillah membutuhkan harta yang banyak. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan haji dan umrah, tentunya dia akan melakukan safar. Kebanyakan melakukan safar, karena orang yang tinggal di kota Mekah ini gak seberapa. Sebagian besar kaum muslimin mereka tinggal jauh dari kota Mekah. Demikian pula orang yang jihad fisabilillah, dia memerlukan safar, bepergian yang jauh. Ya, dan safar ini adalah qit'atu minal adab. Yang namanya safar ini adalah bagian dari adab. Maksudnya di situ seseorang akan mendapatkan, ya, kesusahan, capek, tidur yang tidak seperti biasanya, tidur yang sedikit, istirahat yang sedikit. Demikian pula orang yang haji dan umrah, dia akan mendapatkan rasa capek. Dan di antara kesamaan antara jihad dengan haji dan umrah, orang yang berjihad ada kemungkinan dia, ya, terkorbankan nyawanya. Dan ini juga ada kemungkinan bagi orang yang melakukan haji dan umrah, ada kemungkinan dia, ya, pulang dalam keadaan ya sudah meninggal dunia, ya. Dan oleh karena itu, oleh Nabi SAW diserupakan haji dan umrah ini dengan apa? Dengan jihad dari beberapa segi seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya wanita tidak berkewajiban untuk melakukan jihad. Tidak berkewajiban untuk melakukan jihad. Hadis yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya amalan apa yang paling afdal. Qal imanun billah wa rasulihi. Beliau mengatakan amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya i'tiqad, keyakinan ini adalah termasuk amal. Karena beliau ditanya amalan apa yang paling afdal, kemudian beliau mengatakan iman kepada Allah dan juga Rasulnya. Berarti akidah, keyakinan ini termasuk apa? Termasuk amal. Dan yang dimaksud adalah amalan hati. Ya, amalan kadang berupa lisan, kadang berupa anggota badan, demikian pula kadang berupa amalan hati. Dan ini menunjukkan tentang kedudukan iman kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan di dalam agama Islam, rukun iman yang paling tinggi adalah beriman kepada Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 cabang lebih. Fa'afdaluhu qawlu la ilaha illallah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah, yaitu iman kepada Allah. Beliau mengatakan imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madha. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Ya, semangatnya dia untuk mencari amalan yang paling afdal. Setelah iman kepada Allah dan Rasulnya apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua, yang setelahnya adalah jihad fi sabilillah. Qila thumma madza? Kemudian setelah itu apa lagi? Qala hajjun mabrur. Amalan yang paling afdal adalah haji yang mabrur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Beliau menyebutkan ya tiga amalan yang paling utama: beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, kemudian jihad fisabilillah, dan juga yang ketiga apa? Haji yang mabrur. Dan kalau kita melihat hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW berupa kabar tentang amalan yang paling afdal, kita dapatkan di sana perbedaan. Ya, terkadang Nabi SAW menyebutkan yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Pada kesempatan yang lain, di dalam hadis yang lain, beliau ditanya oleh sahabat yang lain, mengatakan bahwasanya amalan yang paling afdal adalah sholat pada waktunya. Dan seterusnya, ya ada perbedaan tentang amalan yang paling afdal. Para ulama menjelaskan, kenapa Nabi SAW pada kesempatan yang lain, pada hadis yang lain, menunjukkan amalan yang lain tentang amalan yang paling afdal. Para ulama mengatakan, beliau menjawab sesuai dengan keadaan yang bertanya. Terkadang beliau melihat orang yang bertanya tersebut, ya dia punya semangat untuk melakukan apa? Sholat misalnya. Maka beliau menjawab sesuai dengan keadaan orang tersebut. Yang afdal bagi dia, orang tersebut adalah sholat. Tapi dalam kesempatan yang lain beliau menunjukkan amalan yang lain, karena melihat bahwasanya orang tersebut yang paling afdal adalah melakukan amalan tersebut. Dan ini adalah fikih dan juga pemahaman dan hikmah yang dimiliki oleh Nabi SAW, karena terkadang amalan menjadi afdal dilihat dari orangnya. Jadi masing-masing dari kita belum tentu memiliki amalan yang paling, belum tentu amalan afdolnya sama. Belum tentu amalan afdolnya apa? Sama. Ada di antara kita semangat untuk membaca Al-Quran. Semangatnya luar biasa membaca Al-Quran. Dia sehari bisa 2 juz, 3 juz, 4 juz, dan seterusnya. Tapi ketika diminta untuk berpuasa, dia lemah. Bukan termasuk orang yang kuat melakukan apa? Puasa. Dan ini terjadi pada sebagian sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dikenal sebagai orang yang ahli Al-Quran di antara para sahabat. Beliau menyebutkan dan secara jelas ya mengakui apabila beliau berpuasa, beliau lemah di dalam membaca Al-Quran. Nah, orang yang seperti ini keadaannya, berarti amalan yang paling afdal bagi dia adalah apa? Membaca Al-Quran. Amalan yang afdal bagi dia adalah membaca Al-Quran, kalau memang dia tidak mampu memperbanyak puasa. Ada di antara kita yang dibuka oleh Allah di dalam masalah harta dan dibukakan hatinya untuk banyak bersedekah, mudah untuk memberi kepada orang lain. Orang fakir dia beri, orang miskin dia bantu, anak yatim dia santuni, dan seterusnya. Mudah sekali dia memberikan hartanya, karena Allah memberikan harta yang luas bagi dirinya. Sementara untuk sholat malam dia kurang. Maka orang yang seperti ini, amalan yang afdal bagi dia adalah apa? Adalah sedekah. Dan ada di antara kita, ia tidak punya harta, dan dia lemah untuk berpuasa, tetapi dia punya ilmu. Ya, punya ilmu, dia bisa mengajarkan misalnya tajwid atau tahsin. Ya, maka orang yang seperti ini hendaklah dia menggunakan ilmu yang dia miliki untuk mengajarkan kepada manusia. Nah, ini sekali lagi adalah hikmah dan juga pemahaman ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masing-masing belum tentu dia memiliki kemampuan yang sama. Dan hendaklah masing-masing dari kita, bapak-bapak sekalian, melihat ya pada dirinya apa potensi dirinya. Ya, masing-masing memiliki amalan andalan. Dan tidak bisa kita memaksakan ini kepada orang lain. Mungkin kita kuat berpuasa, tapi orang lain belum tentu kuat berpuasa. Ya, maka kita tunjukkan dia kepada amalan yang kira-kira pas bagi dia dan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Nah, kemudian setelahnya hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummuh, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang haji lillah, karena Allah, kemudian dia tidak melakukan rafath, dan dia tidak melakukan kefasikan, dia akan kembali seperti ketika hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Menunjukkan tentang di antara keutamaan haji apabila dilakukan lillah. Yang pertama dilakukan lillah, yaitu karena Allah, ikhlas. Bukan karena mengharapkan dunia dan juga bukan karena mengharapkan pujian dari manusia. Man hajja lillah, barang siapa yang haji karena Allah, lillah. Kemudian yang kedua, falam yarfuth walam yafsuk, dan dia tidak melakukan rafath. Jadi maksud dengan rafath adalah mendatangi istri dalam keadaan ihram. Mendatangi istri dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Dan di sana ada perincian, terkadang ya apabila ini dilakukan maka bisa membatalkan hajinya dan diharuskan dia untuk mengulang pada tahun berikutnya. Batal hajinya pada tahun tersebut dan diharuskan dia untuk meneruskan hajinya sampai selesai, sampai tawaf wada. Kemudian yang ketiga, diharuskan dia untuk mengulang hajinya pada tahun yang akan datang. Dan yang keempat, diharuskan dia untuk menyembelih seekor unta. Akibat yang banyak dan berat bagi orang yang melakukan rafath, yaitu mendatangi istrinya ketika dalam keadaan ihram haji. Ya, apabila dilakukan sebelum tahallul awal maka bisa membatalkan hajinya. Dia tidak melakukan rafath dan juga tidak melakukan kefasikan. Falam yarfuth wa lam yafsuk. Dia tidak melakukan rafath dan juga tidak melakukan kefasikan. Yang dimaksud dengan kefasikan adalah kemaksiatan. Barang siapa yang berhaji lillah karena Allah dan dia tidak melakukan rafath dan dia tidak melakukan kemaksiatan, ya, maka orang yang demikian raja'a, dia akan kembali lagi seperti ya di hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya, yaitu dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersih dari dosa. Dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, menunjukkan tentang keutamaan haji yang mabrur dan diantara ya syarat-syarat mendapatkan haji yang mabrur. Baik. Kemudian yang keenam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As, ama alimta ya Amr anna al-islam yahdimu ma kana qablah wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu, rawahu Muslim. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn al-As, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, yang baru saja masuk Islam. Beliau mengatakan, tahukah engkau wahai Amr bahwasanya Islam ini menghapuskan yang sebelumnya. Artinya apabila seseorang sebelumnya kafir kemudian dia masuk Islam, maka keislaman dia ini menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Mulai dosa kekafiran, dosa kesyirikan, dosa maksiat yang dia lakukan selama dia menjadi orang kafir dihapus oleh Allah apabila dia masuk agama Islam. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan sesungguhnya hijrah ini menghapuskan dosa sebelumnya. Karena saat itu Amr bin As beliau hijrah dari kota Mekah menuju ke mana? Ke Madinah. Ya, hijrah. Jadi Islamnya menghapuskan dosanya, demikian pula hijrahnya juga menghapuskan dosanya. Kemudian beliau mengatakan, wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan sesungguhnya haji ini menghapuskan, menghancurkan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwasanya haji, bapak-bapak sekalian, seperti hadis-hadis yang sebelumnya, di antara keutamanya adalah menghapuskan apa? Menghapuskan dosa. Baik. Kemudian setelah itu, setelah menyebutkan 6 hadis ini, Syekh mengatakan, wal hajjul mabruru huwa alladhi ya'ti bihil muslimu wifqan li sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam li hadith Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ta'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi rawahu Muslim. Dan haji yang mabrur, kata Syekh, haji yang diterima adalah haji yang dilakukan oleh seorang muslim sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji yang mabrur adalah yang sesuai dengan sunnah seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sesuai dengan hadis Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian." Manasik kalian, yaitu umrah dan juga hajinya, diambil dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan diambil dari selain Nabi. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan haji setelah hajiku ini." Sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku tahun depan bisa melakukan haji kembali atau tidak. Jadi hadis ini menunjukkan yang pertama, kewajiban kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah manasik haji kita secara khusus dan secara umum ibadah kita seluruhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kepada kita kecuali di antaranya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Dan Allah tidak menerima sebuah ibadah kalau tidak diambil dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yang kedua, di antara faedah yang kita ambil, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu yang gaib. Karena beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan haji kembali atau tidak." Beliau tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi nanti dan apakah beliau tahun depan bisa melakukan haji atau tidak. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau adalah sayyidu waladi Adam, pemuka anak Adam, dan beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah, tetapi ilmu gaib ini adalah kekhususan siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah Allah SWT yang mengetahui ilmu yang gaib, dan Allah tidak menunjukkan ilmu yang gaib tersebut seorang pun, illa man irtada mir rasul, kecuali orang yang Allah ridai dari kalangan para rasul. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa rawahu anhu An-Nasa'i bi isnadin sahih ala syartil Bukhari wa Muslim." Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Jabir juga dengan sanad yang sahih atas syarat Bukhari dan juga Muslim. Wa lafdhuhu ya ayyuhan nas khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da 'ami hadha. Disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i, ya, lafadznya, "Wahai manusia, ambillah manasik kalian." Maksudnya adalah, "Ambillah dariku manasik kalian. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku melakukan haji setelah tahun ini." Ya, dan maknanya semakna dengan yang pertama, ma'al bu'di 'anil rafathi wal fusuq. Selain berusaha untuk bagaimana hajinya sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia diharuskan untuk menjauhi ar-rafath dan juga al-fusuq. Ya, rafath sudah kita terangkan maknanya, dan fusuq juga sudah kita terangkan maknanya. Wal imtina' amma muni'al muhrim min fi'lihi. Dan juga berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang ketika dalam keadaan ihram. Ya, dilarang untuk apa? Memotong kuku, dilarang untuk berwudu, dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan. Ya, dia berusaha untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Ini adalah usaha untuk mendapatkan haji yang mabrur. Di samping itu disebutkan oleh para ulama, di antara cara untuk mendapatkan haji yang mabrur adalah menggunakan harta yang halal. Menggunakan harta yang halal di dalam hajinya. Karena Allah SWT ya thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah adalah baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya, termasuk di antaranya adalah penggunaan harta yang halal dan rezeki yang halal di dalam ibadah. Ya, ini mempengaruhi dan disebutkan oleh ya para ulama bahwasanya cara untuk mendapatkan haji yang mabrur adalah menggunakan harta yang halal di dalam hajinya. Kemudian Syekh mengatakan wa alamatu kaunil haji mabruran ayyatahawwalal muslimu ba'da hajjihi minal hasani ilal ahsan wa minas sayyi'i ilal hasan fa idza kana qabla hajjihi ubtuliya bil wuqu'i fi syai'in minal ma'asi fa 'alaihi ayyatuba fi hajjihi taubatan nasuhan yuqli'u fiha 'anil dhunub wa yandamu 'ala ma hasala minhu wa ya'qidul 'azma fil mustaqbali 'ala alla ya'uda ilaiha. Kemudian beliau mengatakan, dan ciri-ciri atau tanda alamat haji seseorang adalah haji yang mabrur, apa tandanya? Apabila seorang muslim berubah setelah hajinya dari baik menjadi lebih baik. Jadi kalau sebelum hajinya sudah baik, maka setelah hajinya menjadi apa? Menjadi lebih baik. Wa minas sayyi'i ilal hasan. Kalau sebelum hajinya jelek, maka setelah hajinya apa? Menjadi baik. Apabila sebelum hajinya, kata Syekh, dia ubtuliya, mendapatkan bala, mendapatkan musibah, terjatuh di dalam kemaksiatan. Karena maksiat apabila dilakukan berarti seseorang mendapatkan apa? Musibah. Dan musibah lebih besar daripada musibah dunia. Ya, karena maksiat dan juga dosa ini musibah yang berkaitan dengan agama. Dan musibah yang berkaitan dengan agama lebih dahsyat daripada musibah yang berkaitan dengan dunia. Apabila seseorang sebelum haji mendapatkan musibah yaitu terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka hendaklah dia di dalam hajinya sekarang ini bertobat kepada Allah. Hendaklah dia bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang apa? Yang nasuha. Ya, taubat yang nasuha yaitu taubat yang sebenarnya. Bagaimana taubat yang nasuha? Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Beliau mengatakan yuqli'u fiha 'anil dzunub. Syarat yang pertama yang dimaksud dengan taubat yang nasuha adalah yuqli'u fiha 'anil dzunub, yaitu menghilangkan atau meninggalkan dosa. Ini syarat yang pertama untuk mendapatkan taubat yang nasuha, yaitu menghilangkan atau meninggalkan dosa. Kemudian yang kedua, wa yandamu 'ala ma hasala minhu. Dan yang kedua adalah menyesal ya terhadap dosa yang sudah dia lakukan. Meninggalkan, artinya kalau sebelumnya dia melakukan kemaksiatan, sekarang dia tinggalkan, dia jauhi. Kemudian yang kedua, di dalam hatinya ada rasa apa? Menyesal. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, an-nadamu taubatun. An-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Orang apabila menemukan di dalam hatinya nyesal, dan apabila dia ingat dosanya, dia pedih hatinya dan sedih hatinya, maka itu adalah dinamakan dengan taubat. Itulah taubat. Apabila sudah ada rasa menyesal, maka itu adalah alamat yang baik, ya, menunjukkan bahwasanya dia bertobat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa yaqidu al azma. Hendaklah dia mengikat azam, yaitu bertekad kuat fil mustaqbal, di masa yang akan datang, ala alla ya'uda ilaiha, untuk tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut. Berarti syarat taubat nasuha ada berapa? Ada tiga yang disebutkan oleh Syekh dan disebutkan sebelumnya oleh para ulama, ya, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Qayyim dan juga para ulama yang lain ya hampir ucapan mereka sama, bahwasanya taubat yang nasuha terdiri dari 3 syarat. Ya, apabila seseorang ingin mendapatkan taubat yang nasuha, yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut, kemudian yang kedua menyesal dalam hatinya, kemudian yang ketiga berazam, bertekad kuat di masa yang akan datang untuk tidak melakukan dosa itu kembali. Kalau ini terpenuhi syaratnya, bapak-bapak sekalian, maka dosa apapun, sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan syarat dilakukan sebelum meninggal dunia. Dengan syarat sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Kalau memenuhi 3 syarat ini, dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak usah kita khawatir, dan tidak usah kita takut, dan tidak usah kita ragu-ragu, ya. Dan Allah sendiri telah memberikan kabar gembira, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah mendzalimi dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan dosa, Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, wahai hamba-hambaku. Ya, Allah masih memanggil ya orang yang melakukan dosa dengan apa? Dengan hambanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari agama Islam. Berbeda dengan ya pemahaman orang-orang Khawarij, yang mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar berarti dia keluar dari agama Islam. Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an. Apa artinya jami'an? Semuanya. Ya, baik itu berupa kesyirikan, ya kekufuran, kemaksiatan, dosa besar, dosa kecil, jami'an Allah mengampuni dosa tersebut. Tapi dengan syarat apa? Ya, dengan syarat-syarat tadi, ya. Apabila memenuhi syarat tadi, yaitu 3 syarat, maka Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ya adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Taib, mungkin sampai di sini dulu, dan setelahnya Syekh akan menjelaskan apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka harus ditambah dengan syarat yang keempat, yaitu mengembalikan hak tersebut kepada orang lain. Dan insyaallah akan kita lanjutkan besok. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca mungkin satu ya pertanyaan atau dua pertanyaan. Pada saat tarwiyah kita membayar biaya ke kepala maktab, biaya tersebut untuk biaya apa saja? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu tentang perinciannya. Memang ada sebagian maktab yang mereka mengambil dari jamaah haji yang ingin melakukan tarwiyah ya uang ya mungkin sekitar 200 riyal atau 300 riyal atau kurang dari itu atau lebih sesuai dengan kesepakatan. Ya, Allah taala alam untuk apa? Yang jelas kalau kita memang ingin niat ya melakukan tarwiyah, dan melakukan tarwiyah hukumnya sunnah, bukan merupakan kewajiban, ya. Kemudian maktab memaksa kita untuk membayar, silakan kita membayar dan tidak masalah ya, supaya kita bisa melaksanakan sunnah ini. Nah, informasi ba'da subuh tidak disediakan kendaraan ke Arafah, padahal jarak Mina ke Arafah 14,5 km, jadi harus jalan kaki. Jalan kaki ditempuh berapa jam? Dari Mina ke Arafah mungkin sekitar ya 1 jam atau 1,5 jam ya, yang jalan kaki ya, kurang lebih demikian, ya enggak terlalu jauh. Dan untuk yang masih kuat ya enggak masalah, yang masih muda ya enggak masalah sambil jalan kaki. Dan dahulu di antara sahabat ya ada di antara mereka yang berjalan kaki dan ada di antara mereka yang naik kendaraan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu beliau naik unta ya, perjalanan dari Mina ke Arafah, demikian pula dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina kembali beliau naik unta ya. Jadi seandainya ada di antara kita yang naik kendaraan, silakan. Ya, dan seandainya ada di antara kita yang jalan kaki, maka dipersilahkan sesuai dengan yang dimudahkan. Bagaimana dengan istri dan juga ibu-ibu ya kita lihat, kalau memang di sana ada orang-orang yang lemah, maka jangan kita memaksakan mereka untuk berjalan kaki, ya. Kita berusaha untuk mencari ya kendaraan, ya, karena di depan kita masih ada amalan-amalan yang banyak. Yang sampai seseorang sudah lemes dan sudah sakit duluan sebelum amalan yang paling utama, ya, kita akan melakukan wukuf di Arafah, dan kita akan bermalam di Muzdalifah, kita akan melempar jumrah, kita akan melakukan tawaf ifadah, ya, kita simpan tenaga kita. Ya, kalau dikhawatirkan berjalan kaki ya akan memperburuk keadaan dan memperlemah diri kita, maka sebaiknya kita naik apa? Naik kendaraan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah penyembelihan hewan kurban satu ekor untuk satu keluarga, atau apakah tiap anggota keluarga menyembelih masing-masing dari satu ekor? Iya, satu ekor kambing bisa atas nama seorang kepala keluarga dengan orang-orang yang dia tanggung dalam satu rumahnya, istri dan juga anak-anaknya. Demikian pula orang tuanya apabila tinggal satu rumah, ya, bisa satu ekor kambing atas nama satu keluarga. Nah, apakah kita berdosa apabila ada orang yang sholat kemudian kita lewat di depannya? Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamu al-marru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairul lahu min ayyamurra baina yadayil musalli." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang yang melewati orang yang sedang salat, seandainya orang yang melewati orang yang sedang salat, yaitu melewati di depannya, mengetahui madza 'alaihi, mengetahui apa dosanya, maka dia berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam madza 'alaihi menunjukkan bahwasanya melewati orang yang sedang sholat merupakan dosa dan kesalahan. Ya, merupakan dosa dan kesalahan. Dan yang dimaksud dengan melewati orang yang sedang sholat adalah melewati daerah antara kaki orang yang sholat tersebut dengan tempat sujudnya. Ini adalah daerah yang dilarang kita untuk melewati. Adapun setelah tempat sujudnya dan bisa kita perkirakan, kemudian kita lewat di depannya, maka ini tidak masalah. Meskipun tidak ada di sana sutrah, meskipun tidak ada di sana pembatas, kalau itu lebih dari tempat sujudnya, maka tidak masalah kita melewati. Jadi zahir dari hadis ini menunjukkan bahwasanya melewati orang yang sedang sholat ini tidak boleh. Dan hukumnya umum, baik di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram maupun di tempat yang lain. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan, yang mengkhususkan bahwasanya kalau di Masjid Nabawi boleh, kalau di Masjidil Haram boleh, di tempat yang lain tidak boleh. Tidak ada dalilnya. Bahkan Nabi SAW mengucapkan hadis ini di mana? Di Madinah, ya, atau di Mekah misalnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hadis ini umum, ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram maupun masjid-masjid yang lain. Jadi asalnya tidak boleh, dan lebih baik kita menunggu, ya, sampai orang tersebut selesai, baru setelah itu kita lewat. Ya, karena Nabi mengatakan dia menunggu selama 40 itu lebih baik. Ya, 40 di sini mungkin 40 minggu atau 40 bulan atau 40 tahun, itu lebih baik baginya daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Dan kita, bapak-bapak sekalian, seandainya kita sedang menghadap seorang raja atau seorang presiden, kemudian tiba-tiba ada orang yang nyelonong istilahnya, ya, lewat di depan kita, padahal kita sedang apa? Menghadap raja atau sedang menghadap presiden. Kita kira-kira pendapat kita bagaimana? Orang yang tidak beradab, orang yang tidak mengetahui sopan santun, dan orang yang sedang sholat, sedang bermunajat kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana, ya, seseorang dengan mudah melewati orang yang sedang sholat? Ya, oleh karena itu ini adalah sunnah dari Nabi SAW, adalah kita jaga, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melewati orang yang sedang sholat, kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat, ya, seperti misalnya seseorang khawatir, ya, apabila menunggu karena sekitarnya semuanya sedang sholat, sementara dia harus ke belakang, dan kalau sampai menunggu tidak kuat, khawatir ya najisnya di masjid misalnya. Maka dalam keadaan demikian berarti darurat, boleh dia melewati orang yang sedang sholat, ya. Dan kaidah usul fikih ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang tidak boleh. Seperti orang yang darurat khawatir meninggal dunia, apabila dia tidak makan dan yang di depannya hanya bangkai, maka boleh dia memakan bangkai tersebut sesuai dengan kadar kebutuhannya. Ya, kalau sudah kuat maka tidak boleh dan haram kembali memakan bangkai tersebut. Wallahu ta'ala a'lam, itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.